Ragam-ragam doang gosita-sita di hitam Malaysia. Marasing-asing doang gopangi doang di garuk-garuk doma. Hamoraun hagapeun hasang ngaponi do di lulina deba. Dina deba tungga satar balita goar natahe. Aku tunggu sing do sita sita asing pangido aku macam yang baru.